Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 31 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Mata sebut Dewan tidak mampu mengawasi terkait defisit anggaran Pemko Loksmawe. Jelang berakhirnya tak amnesti, tahap kedua bank dan pos diingatkan buka loket layanan. Pusat belum kirim uang ke Aceh Utara. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, masyarakat Transparansi Aceh atau MATA menilai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksmawe terhadap perencanaan program pemerintah kota setempat gagal sehingga terjadi kekosongan kas yang berdampak terhadap pembangunan. Koordinator MATA Alfian mengatakan seharusnya DPRK bisa menelusuri kenapa terjadi defisit anggaran 2016 sehingga publik tidak dibingungkan dengan ketidakpastian keuangan. Seharusnya Dewan tidak membiarkan kondisi yang mengakibatkan kekosongan kas daerah tersebut. Hal yang disayangkan juga para pihak mencoba menutupi masalah yang terjadi, padahal seharusnya mereka membudayakan kejujuran dalam mengelola pemerintahan. Menurut Alfian, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh harus mengaudit secara menyeluruh terhadap penggunaan dana Pemko Loksmawe untuk diketahui kemana saja dana APBK 2016 digunakan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Loksmawe Suryadi mengatakan defisit besar yang terjadi 2016 karena Pemko Loksmawe terutang pada 2015 mencapai 130 miliar rupiah. Dewan telah menyampaikan kepada Pemko untuk menyelesaikan persoalan 2016 pada 2017 nanti agar tidak lagi berimbas atau terjadi defisit besar-besaran pada 2018. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Utara dipastikan tidak menyalurkan dana sertifikasi jatah triwulan keempat Oktober hingga Desember 2016 kepada 4.000-an guru di kabupaten itu. Sebab hingga kemarin pemerintah pusat belum juga mentransfer uang untuk pembayaran sertifikasi guru. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, Saifullah, terkait belum disalurkannya dana sertifikasi jatah triwulan keempat kepada para guru di Aceh Utara. Padahal menurut guru, biasanya jatah triwulan terakhir sudah mereka terima sebelum akhir Desember. Saifullah menyebutkan untuk membayar dana sertifikasi kepada 4.000-an guru di Aceh Utara dibutuhkan dana 40 miliar rupiah lebih. Ia berharap seluruh guru penerima dana sertifikasi di Aceh Utara untuk bersabar. Dan ia juga memprediksikan kekurangan transfer uang jatah 2016 itu akan tertangani di awal tahun 2017. Sudarlun, tumpukan material longsor berupa lumpur, pepohonan, dan bebatuan dari perbukitan hampir menutupi badan jalan di dekat perbatasan Gayo Luwes dengan Aceh Tenggara. Kondisi ini ditemukan di Desa Gempang Pekan dengan Meloak di Kecamatan Putri Betung, Gayo Luwes, sehingga sangat mengganggu pengguna jalan. Tumpukan material longsor masih menumpuk di badan jalan yang nyaris menutupi badan jalan tersebut. Kondisi jalan juga berlumpur dan licin sehingga pengendara harus ekstra hati-hati dan bergantian untuk melintas. Dilaporkan juga bongkahan batu besar di lintasan yang sama pada lokasi terpisah nyaris menutupi badan jalan di kawasan Desa Aunan, Kecamatan Kentambe, Agara. Tetapi sudah dipasang polis lain agar pengguna jalan berhati-hati saat melintas. Kamarudin, salah seorang warga Aunan, mengatakan bongkahan batu gunung nyaris menutupi badan jalan tersebut. Bahkan separuh jalan telah tertimbun dan tertutupi dengan dua bongkahan batu besar itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun, polisi menangkap Abdullah bin Ibrahim di dalam rumahnya di Desa Metulang, Aceh Barat dalam kasus kepemilikan satu pucuk senjata api jenis pistol FN. Selain pistol, juga disita amunisi Senpi FN sebanyak 25 butir dan amunisi senjata api laras panjang jenis M16 3 butir yang diduga selama ini sering digunakan untuk kasus kejahatan. Abdullah ditangkap menjelang subuh Selasa sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat di rumahnya di Desa Metulang. Namun polisi tidak merilis penangkapan tersebut karena masih memburu seorang pelaku lainnya yang kini masuk daftar pencarian orang. Kapolres Aceh Barat AKBP Teguh Priambodo Nugroho mengatakan penangkapan Abdullah bin Ibrahim berdasarkan laporan masyarakat. Dari penyelidikan yang dilakukan polisi, akhirnya target berhasil dibekuk bersama barang bukti. Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Fitriadi mengatakan kasus penangkapan pemilik senjata api masih dikembangkan untuk meringkus pelaku lainnya. Sebab dari keterangan Abdullah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pistol FN merek Singshauser P226 made in Jerman bernomor US77766 milik orang lain yang selama ini disimpannya. Sudarlun, ratusan guru kontrak tingkat SD SMP kemarin menggelar aksi demo di halaman kantor gubernur Aceh, Banda Aceh. Ratusan guru yang didominasi perempuan datang ke kantor gubernur Aceh pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Mereka datang membawa spanduk dan berorasi. Ketua Kobar GB Aceh Sayuti Aulia mengatakan setelah pengalihan guru SMA SMK ke Dinas Pendidikan Aceh membuat guru kontrak SD SMP terancam diputuskan kontrak. Sehingga mereka meminta pemerintah Aceh dapat menyelamatkan guru kontrak agar mereka tetap mengajar dengan status yang jelas. Sebab jika mereka diputuskan kontrak, akan banyak sekolah yang kekurangan guru. Sudarlun, ratusan pejabat struktural di lingkungan pemerintah kota Banda Aceh kemarin dilantik di Aula Balai Kota Banda Aceh. Pelantikan dilakukan oleh PLT Wali Kota Banda Aceh, Hasanuddin. Pelantikan berlangsung dalam 5 sesi, mulai dari pagi hingga malam. Sesi pertama dilantik 142 orang, sesi kedua 153 orang, sesi ketiga 194 orang, dan sesi keempat 97 orang, serta sesi kelima 123 orang. Adapun para pejabat yang dilantik pada sesi pertama adalah Eselon 2 sebanyak 37 orang, Eselon 3A 55 orang, Eselon 3B BKPP sebanyak 3 orang, Eselon 4 BKPP sebanyak 13 orang, dan Eselon 4 Setda sebanyak 28 orang, serta Eselon 4 Sekwan 6 orang. PLT Wali Kota Banda Aceh Hasanuddin dalam sambutannya mengatakan bahwa keputusan yang ditetapkan itu merupakan keputusan terbaik. Pelantikan itu sendiri turut disaksikan para pegawai dan staf di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh yang memenuhi ruangan pelantikan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 31 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.